بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله pada perjumpaan kita yang terakhir sebelum Ramadan telah kita uraikan detik-detik kehancuran dunia dan telah kita sampaikan tentang asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar bangkitnya kiamat, disebutkan dengan bermunculannya tanda-tanda besar kiamat tadi satu persatu hingga akhir, maka ketika itulah terjadinya hari kiamat. Dan itu ditandai dengan ditiupnya as-sur oleh malaikat Israfil alaihi salam. Ikhwanatina 'azzakumullah, peristiwa kehancuran dunia terjadi sedemikian cepat. Ketika trompet itu ditiup, maka semua yang ada di muka bumi, yang di langit, yang di bumi akan pingsan. Semuanya akan mengalami ketakutan yang sangat dan semua akan hancur binasa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-87. Allah menyatakan, wa yawma yunfakhu fis-sur فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Pada hari ditiupnya, pada hari ditiupkannya as-sur, maka ketakutanlah, mengalami faza', ketakutan yang sangat, semua yang di langit dan semua yang di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-faza', nafkhatul faza'. Dalam ayat yang lain, tepatnya dalam surah Az-Zumar, ayat yang ke-68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis-sur فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Pada hari ditiupkannya asur, maka pingsanlah semua yang di langit dan semua yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan tiupan yang lain, tiba-tiba mereka pun bangkit dari tempatnya dalam keadaan melihat. Hanamtina azzakumullah, ketika ditiupkan an-nafkhatul ula ini, tiupan yang pertama ini, yang disebut dengan nafkhatul faza', nafkhatus sa'qah, maka semua yang di langit, semua yang di bumi mengalami ketakutan yang sangat, semuanya pingsan, semuanya hancur. Dan peristiwanya sangat cepat. Rasulullah SAW memberitakan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, taqumus sa'ah والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه. Hari kiamat itu bangkit dalam keadaan seseorang itu sedang memerah susu unta, maka tidak sampai bejana itu ke mulutnya, kiamat sudah bangkit. Baru mau minum susu unta, belum sampai ke mulutnya, kiamat telah bangkit. Hatta taquma warrajulani yatabayani thawba fama yatabayanihi hatta taqum. Dan bangkit kiamat dalam keadaan dua orang saling bernegosiasi transaksi jual beli baju, belum selesai transaksinya, kiamat telah bangkit. والرجل يلط في حوضه فما يستر حتى تقوم. Dan seseorang itu sedang memperbaiki empangnya, belum sempat dia menyelesaikannya, kiamat telah bangkit. Sangat cepat. Semua terjadi dengan sangat cepat dan semuanya itu hancur berantakan. Barakallahu fikum. Kemudian ya manatina azzakumullah, ditiupkan asur tiupan yang kedua. Jarak antara tiupan yang pertama, tiupan kehancuran, kebinasaan dunia, dengan tiupan yang kedua, tiupan membangkitkan mereka ke padang mahsyar, itu jaraknya 40. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, ma bainan nafkhataini 40. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ma bainan nafkhataini 40. Jarak antara dua tiupan, tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, 40. 40. Para tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, 40 yauma? Apakah 40 hari? Dia mengatakan, abaitu, saya enggan menjawab. Mereka mengatakan lagi, 40 syahra, 40 bulan. Beliau mengatakan, abaitu, saya enggan menjawab. Mereka bertanya lagi, 40 sana, 40 tahun. Kata beliau, abaitu, saya enggan menjawab. Artinya, Rasul mengatakan 40. Wallahu a'lam, apakah 40 tahun, apakah 40 bulan, ataukah 40 hari. 40. Jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, 40. Rasul mengatakan setelah itu, Thumma yunzilullahu minas sama' ma'an fayambutuna kama yambutul baqal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit air. Maka mereka semua makhluk itu pun tumbuh. Seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Lalu Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, walaysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahida wa huwa 'ajbu dhanab wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, tidak ada dari jasad manusia ini sedikit pun melainkan dia akan hancur binasa kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari situlah makhluk itu akan dirakit, disusun kembali di yaumul qiyamah. Sehingga jaraknya barakallahu fikum, jaraknya 40. Lalu turun air, mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, dan tumbuhnya dari tulang ekor yang memang Allah takdirkan enggak ada yang binasa. Maka mereka semuanya pun bangkit. Fa'idahum qiyamun yandurun. Kemudian mereka bangkit dalam keadaan melihat. Disebutkan dalam sebagian riwayat barakallahu fikum, bahwasanya umat manusia dibangkitkan, umat manusia dibangkitkan menggunakan apa yang dia kenakan. Dibangkitkan menggunakan apa yang dia kenakan. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau hendak wafat, hendak sakratul maut, beliau meminta dikenakan pakaian yang baru. Beliau mengenakannya lalu mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan, innal mayyita yub'athu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Sesungguhnya sang mayit akan dibangkitkan pada pakaian yang dia mati padanya. Sesungguhnya sang mayit akan dibangkitkan pada pakaian yang dia mati padanya. Ada beberapa pihak barakallahu fikum yang dimuliakan, mereka dibangkitkan menggunakan pakaian dia ketika mati, yaitu para syuhada dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mereka bercucuran darah, warnanya warna darah, tapi aromanya aroma misik. Begitu pula orang yang mati dalam keadaan bertalbiyah, mati ketika dia sedang haji, berihram haji, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulabbiyah, dalam keadaan dia bertalbiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya barakallahu fikum keutamaan-keutamaan tertentu yang diberikan kepada hamba-hamba tertentu barakallahu fikum. Naam. Setelah itu khamtina azakumullah, disebutkan oleh para ulama, mereka semuanya akan bangkit dalam, mereka semuanya akan digiring kepada mahsyar dalam keadaan pakaian-pakaian tadi hilang. Dikarenakan mereka dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan uratan, hufatan, ghurla. Dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan alas kaki, dalam keadaan ghurla, belum berkhitan. Barakallahu fikum. Dan yang kali pertama mendapatkan pakaian ialah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla kama badana awwala khalqin nu'iduh wa inna awwala al-khalaiqi yuksa yawmal qiyamah Ibrahimul Khalil. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, sesungguhnya kalian nanti akan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak pakai sandal, uratan, tidak pakai baju, telanjang, ghurla, belum dikhitan. Sebagaimana kali pertama kami menciptakannya, kami pun mengembalikan lagi. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, yang kali pertama dari kalangan makhluk yang mendapatkan pakaian di hari kiamat nanti, Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihissalatu wassalam. Ini enggak bertentangan dengan hadis Abu Sa'id tadi. Hadisnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arba terkait dengan al-ba'ath wa nusyur, dibangkitkan. Jadi bangkitkan pada pakaian yang dia kenakan di dunia. Yang dibangkitkan dalam keadaan bercucuran darah para syuhada, warna-warna darah, aromanya aroma misik. Ini dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ini semuanya ketika al-ba'ath wa nusyur, ketika kebangkitan. Barakallahu fikum. Sementara yang terangkan tadi, ketika digiring kepada mahsyar. Antara al-ba'ath wa nusyur dan al-mahsyar berbeda. Sehingga ketika mereka dibangkitkan dengan kondisinya masing-masing dan siap dikiring kepada mahsyar, maka mereka semuanya dalam keadaan telanjang. Mereka semua dalam keadaan tidak menggunakan sandal, alas kaki. Mereka semuanya dalam keadaan tidak berkhitan. Dan yang kali pertama mendapatkannya, mendapatkan pakaiannya, barakallahu fikum, ialah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan tentang hal ini, bahwasanya mereka semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan semisalnya, Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ya Rasulullah, idzan yanzuru ba'duna ila ba'd. Ya Rasulullah, kalau begitu sebagian kita memandang sebagian yang lain. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, al-amru ashaddu min dzalik. Perkaranya, peristiwanya lebih mengerikan daripada itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu orang-orang lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, anak dan ibunya dan istrinya. Dan masing-masing orang pada waktu itu memiliki urusan yang menyibukkan dia. Sehingga tidak ada kesempatan tengok sana, tengok sini. Mereka semuanya mengalami kondisi yang sangat mencekam. Peristiwa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Tidak terfikir yang ke arah sana ya, fanabitina azakumullah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iqa, raghibin wa rahibin, wa thnani ala ba'ir, wa thalatha ala ba'ir, wa arba'ah ala ba'ir, wa asyarah ala ba'ir, wa yuhsyur baqiyatahum an-nar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, umat manusia nanti akan dibangkitkan kepada mahsyar di atas tiga cara. Ada yang dalam keadaan raghibin, gembira, senang. Ada yang dalam keadaan raghibin, ketakutan. Dua orang di atas satu ekor unta. Tiga orang di atas ekor unta. Empat orang di atas ekor unta. Sepuluh orang di atas ekor unta. Dan sisanya di giring ke dalam neraka. Ini semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan beberapa kaifiah, beberapa cara terkait dengan orang-orang yang bakal digiring kepada mahsyar. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwasanya orang-orang kafir digiring kepada mahsyar di atas wajahnya. Berjalan di atas wajahnya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim pula. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi? Wahai Nabiullah, bagaimana bisa orang yang kafir dikirim kepada mahsyar pada wajahnya, wajah dia di bawah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, alaisal ladzi amsyahu 'ala ar-rijlaini fid dunya qadiran 'ala ay yumsiyahu 'ala wajhihi yaumal qiyamah? Bukankah zat yang membuat dia berjalan dengan kedua kakinya di dunia itu mampu membuat dia berjalan pada wajahnya di yaumul qiyamah nanti? Jawabannya tentu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan itu bentuk penghinaan untuk orang-orang yang kafir. Bentuk penghinaan untuk orang-orang yang kafir. Mereka digiring kepada mahsyar dalam keadaan berjalan pada wajah-wajah mereka. Sehingga diketahui, ini yang muslimin, ini yang mukminin, ini yang usat, yang ahli maksiat, ini yang kafir. Orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan bergembira, orang-orang yang dikiring kepada mahsyar dalam keadaan bergembira, bersuka cita, adalah kaum mukminin, kaum muttaqin, kaum salihin, yang dalam keadaan ketakutan dari kalangan orang-orang yang ahlul maksiat, orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan pada wajahnya, orang-orang yang kafir. Sehingga sudah ada klasifikasi barakallahu fikum ketika mereka semua dikirim kepada mahsyar. Dikarenakan azakumullah, disebutkan dalam Bukhari Muslim juga, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada kita sifatnya mahsyar. Disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra kaqursatin nati. Umat manusia akan dikiring kepada mahsyar, akan dibawa kepada mahsyar pada bumi yang putih. Afra, putihnya tidak putih sekali, tidak sangat-sangat putih. Barakallahu fikum. Seperti sesuatu yang sangat putih. Ada yang mengatakan seperti kuku. Seperti kuku yang digunakan untuk mengharu sesuatu. Putih tapi tidak putih sekali. Disebutkan oleh Sahal sang rawi, laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada di sana tanda-tanda untuk seseorang, ciri-ciri untuk seseorang. Sehingga mahsyar barakallahu fikum sebuah tempat yang sangat luas, yang putih, tidak ada tanda, tidak ada apapun di sana. Disebutkan dalam sebuah ayat yang menjelaskan bahwasanya bumi yang kita pijak di dunia ini akan sirna, akan hancur, dan akan digantikan dengan bumi mahsyar. Bumi yang baru. Tempat yang baru. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-48. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Pada hari digantikannya bumi berbeda dengan bumi dan langit yang di dunia ini. Ya, ini pada hari kiamat. Pendapat yang rajih di kalangan salaf, yang diganti adalah zatuha wasifatuha. Zat, langitnya, zat buminya diganti. Sifat-sifatnya berbeda. Sehingga berbeda buminya, berbeda langitnya, berbeda sifat-sifatnya. Sudah sangat beda dengan apa yang ada di muka bumi ini. Fa'lamtina azakumullah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ketika menjelaskan hadis di atas. Yang menerangkan tentang sifat padang mahsyar. Beliau mengatakan wa fihi isyaratun ila anna ardhal mauqif akbaru min hadhihi al-ardhil mawjudah Jeddah. Hadir itu mengisyaratkan kepada kita bahwasanya bumi mahsyar, bumi mauqif itu sangat-sangat jauh-jauh lebih besar dari bumi yang ada sekarang ini. Barakallahu fikum. Itu semuanya diimani. Kita percayai sesuai dengan beritanya Rasulullah SAW. Dengan tanpa kita bisa membayangkan kayak apa bumi masa nanti. Al-muhim, buminya berbeda dengan bumi sekarang ini. Langitnya berbeda dengan langit yang ada sekarang ini. Dan Rasul menyatakan warnanya putih walaupun tidak putih sekali. Tidak ada tanda apapun di sana untuk seseorang. Barakallahu fikum. Dan perlu dipahami penuntun azakumullah, yang nanti akan dibangkitkan kepada mahsyar tidak hanya umat manusia, tetapi semuanya, semua makhluk Allah azza wa jal akan dibangkitkan di padang mahsyar. Manusianya, jin-jinnya, hewan-hewan ternaknya, mereka semuanya akan dibangkitkan di padang mahsyar. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Takwir ayat yang kelima, wa idzal wuhusu husirat, dan ketika hewan-hewan yang wahsy, yang liar akan dibangkitkan di padang mahsyar. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-38. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini, tidak pula burung yang mengepakkan kedua sayapnya, melainkan umat-umat sebagaimana kalian. Kami tidak menyia-nyiakan apapun dalam Alkitab. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka akan dibangkitkan kepada Rabb mereka. Sehingga dibangkitkan ya ikhwan, manusia dibangkitkan, jin-jin dibangkitkan. Ini jelas karena mereka mukallaf. Hewan-hewan, burung-burung, semuanya akan dibangkitkan kepada mahsyar di hadapan Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian ifadamtina azakumullah, di pada mahsyar nanti, langit yang namanya matahari akan didekatkan. Matahari akan didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya sejarak 1 mil. Itu peristiwa di padang mahsyar. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, tudna asyamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari di hari kiamat nanti akan didekatkan kepada makhluk hingga jaraknya hanya 1 mil. Ada 2 makna disebutkan oleh para ulama terkait dengan ukuran 1 mil. Ada yang memaknakan milul masafah. Mil dengan makna jarak. Jarak satu mil. 1 sekian kilometer. Sangat dekat. Ada pula yang memaknakan al-mil, milul mikhalah. Stick yang digunakan untuk apa namanya? Bercelak. Sehingga sangat pendek sekali. Di atasnya makhluk. Hada wa hada. Al-muhim 1 mil. Didekatkan kepada makhluk Allah Azza wa Jal. Sejarak 1 mil saja. Katanya Sulaiman bin Amir. Sang rawi. Dia mengatakan. Fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Sungguh demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaukan dengan 1 mil tadi. Amasafatul ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ain. Apakah 1 mil dengan makna jarak? Ataukah 1 mil dengan makna stick yang digunakan untuk bercelak mata? Qala kata Rasulullah SAW melanjutkan. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. Ketika itu, umat manusia akan mengalami keringat sesuai dengan kadar amalnya. Berkeringat semuanya. Sesuai dengan kadar amalnya. Di antara mereka keringatnya ada yang sampai ke kedua mata kaki. Ada pula yang keringatnya sampai ke lutut. Ada pula yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Ada pula yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Itu semua tergantung kadar amalnya masing-masing di dunia ini. Barakallahu fikum. Semakin banyak amalnya, semakin saleh amalnya barakallahu fikum, maka akan semakin sedikit pula keringatnya dia. Bahkan ada sebagian pihak barakallahu fikum yang tidak berkeringat. Bahkan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Azza wa Jal. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Azza wa Jal. Dalam Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda. Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih. Yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 pihak. Ada 7 golongan orang. Allah akan menaungi mereka pada naungannya. Disebutkan dalam riwayat Nasa'i. Dhilli arsyih. Allah akan menaungi mereka pada naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Azza wa Jalla. 7 golongan ikhwan. Yang pertama ialah al-imamul adil. Penguasa yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Yang kedua pemuda yang tumbuh kembang, tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga warajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Dan laki-laki yang hatinya tertambat di masjid-masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang laki-laki, ada 2 orang yang saling mencinta karena Allah Azza wa Jalla. Mereka bersatu di atasnya, mereka juga berpisah di atasnya. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Laki-laki yang diajak selingkuh, diajak berzina oleh seorang wanita yang sangat cantik dan punya kedudukan. Namun dia menolak dan mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang laki-laki, seseorang yang bersedekah lalu dia rahasiakan. Hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliya fafadat 'ainah, dan seseorang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ketika dia bersendiri, lalu air mata dia berlinang dikarenakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuh pihak, tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah azza wa jal, tidak berkeringat sedikit pun, bahkan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam ikhwan, itu semuanya kejadiannya di padang mahsyar. Hanabdina azzakumullah. Ketika di padang mahsyar, semuanya mengalami al-faza'ul akbar. Semuanya mengalami ketakutan yang sangat-sangat hebat. Faza'ul mauqif. Kengerian-kengerian pada padang mahsyar tadi. Masing-masing orang mencari-cari tempat pemegangan, mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Disebutkan di situ ikhwanul fillah azzakumullah, hadis yang sangat panjang yang disebut dengan hadisus syafa'ah, yang menceritakan tentang al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi wasallam. Asy-syafa'atul 'udhma. Di situ ikhwanatina azzakumullah barakallahu fikum, umat manusia mereka mendatangi para anbiya wal mursalin. Mendatangi para anbiya wal mursalin, meminta mereka untuk datang kepada Allah azza wajal untuk segera menuntaskan, untuk segera memutuskan perkara-perkara hamba-hambanya, menghilangkan al-faza'ul akbar, ketakutan yang sangat amat, yang sangat dahsyat yang menimpa mereka di mauqif, di padang mahsyar. Datang mereka kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, memberikan uzurnya. Datang kepada Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, menyampaikan uzurnya. Datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, memberikan uzurnya. Datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, memberikan uzurnya. Datang kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dan beliau enggak menyebutkan uzur, namun beliau mengatakan bukan saya orangnya. Sampai akhirnya datang kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beliau mengatakan ana laha, sayalah yang berhak untuk itu. Disebutkan dalam hadis yang panjang tadi barakallahu fikum, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pun datang, lalu sujud di hadapan Allah azza wa jal dengan sujud yang sangat panjang, lalu dibukakan untuk beliau sanjungan-sanjungan pujian-pujian yang belum ada sebelumnya, yang belum ada di dunia ini, lama dan panjang, hingga kemudian Allah azza wa jal menyatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tushaffa', wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, engkau akan diberi, berikan syafaat, engkau akan dikasih izin untuk memberikan syafaat. Itu namanya asy-syafa'atul 'udhma. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala pun memutuskan di antara makhluk-makhluk yang ada. Itu yang namanya al-maqamul mahmud. Itu yang dikatakan sebagai asy-syafa'atul 'udhma, syafaat yang paling besar, khusus untuk Rasulullah alaihi salatu wasalam, ditujukan untuk semua orang-orang yang ada di mauqif di padang mahsyar, tujuannya li faslil qada' bainal 'ibad, supaya Allah azza wa jal memutuskan perkara-perkara hamba-hambanya. Ini diimani oleh semua kaum muslimin. Hatta khawarij, hatta mu'tazilah, mereka semuanya mengimani syafaat ini. Ini yang dikatakan sebagai al-maqamul mahmud. Maqaman mahmuda, yang itu merupakan keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dimulailah yang namanya peristiwa hisab. Dimulailah yang namanya peristiwa hisab. Perhitungan amal. Hisab ini terjadinya di yaumul qiyamah. Terjadinya ketika semua hamba-hamba Allah Azza wa Jal di padang mahsyar, di padang mauqif. Dan terjadi setelah as-syafa'atul uzma, al-maqamul mahmud. Baru kemudian Allah Azza wa Jal datang. Wal malaku soffan soffa. Dan malaikat bersof-sof. Untuk menetapkan hisab di kalangan hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama kita. Bahwasanya kaifiyatul hisab mukhtalifah. Terkait dengan tata cara hisab itu, barakallahu fikum, berbeda-beda. Disebutkan oleh As-Safarini rahimahullah dalam bukunya Lawami'ul Anwar. Dan perlu difahami As-Safarini sedikit memiliki pemahaman Asy'ariyah. Beliau mengatakan kaifiyatul hisabi wa ahwalihi mukhtalifah. Kaifiyah hisab dan kondisi-kondisi hisab berbeda-beda. Faminhul asir wa minhul yasir wa minhul adl wal juhd wa minhu takrim wa minhu tawbikh wa tabkit wa minhu الفضل الصف ويتولى ذلك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Hisab itu macam-macam. Ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang dengan penuh keadilan dan kesungguh-sungguhan, ada dalam bentuk pemuliaan, ada dalam bentuk perendahan penghinaan. Ada pula kemuliaan dan pemaafan dari Allah Azza wa Jal. Dan yang menanganinya adalah Allah Azza wa Jal. Akramul akramin wa arhamul rahimin. Barakallahu fikum. Ini khanamdina azzakumullah yang disebutkan oleh beliau. Di antara hadis yang menjelaskan tentang masalah ini khanamdina azzakumullah. Barakallahu fikum, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Rasulullah SAW mengatakan menukisal hisab udzib. Barang siapa yang dimunakosyah, diinterogasi dengan hisab, maka dia akan diazab. Maka dia akan diazab. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzakal hisab. Innama dzakal 'ard. Man nuqisa al-hisaba yaumal qiyamati 'udzib." Itu bukan hisab. Itu pemaparan amal. Barang siapa yang diinterogasi dengan hisab di hari kiamat nanti, maka dia akan diazab. Muttafaqun alaih. Juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, yudnal mu'min yawmal qiyamati min rabbihi azza wa jal hatta yab'a alaihi kanafah fayuqarrirahu bidhunubih fayaqulu hal ta'arif fayaqulu ay rabbi a'rif faqala inni qad satartuha alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yawm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin akan didekatkan di hari kiamat nanti kepada Rabb-nya hingga diletakkan pada dia pundaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mengikrarkan dosa-dosa hamba tadi. Allah mengatakan, apa kamu tahu dosa tersebut? Kata sang hamba, na'am wahai Rabbku, saya tahu. Allah mengatakan, sungguh, suatu di dunia, aku tutupi dosa itu atas kamu. Maka pada hari ini, aku akan ampuni dosa-dosa itu untukmu. Wa amal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haulai alladhina kadzabu ala Allah. Kata Rasul, ada benar orang kufar, orang-orang munafiqin akan dipanggil mereka, dipanggil nama-nama mereka di hadapan semua makhluk Allah Azza wa Jal. Sambil dikatakan, haulai alladhina kadzabu ala Allah. Mereka lah orang-orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Macam-macam. Sehingga yang mukmin dimuliakan. Barakallahu fikum. Dimaafkan. Ditutupi dosanya di dunia. Dimaafkan di yaumul qiyamah. Didekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Dipaparkan dosa dia. Bukankah kamu pernah mengatakan begini, begini. Dosa ini, dosa ini. Diakui oleh hamba tadi. Kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hisaban yasira. Ada pula yang dimunaqasyah, diinterogasi dengan ketat, dengan hisab, maka dia akan terazab dengan munaqasyah tadi. Sementara kaum munafikin, orang-orang kafir, dipermalukan, taubih, direndahkan, dihinakan oleh Allah Azza wa Jal di hadapan semua hamba-hambanya dan mengatakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Mereka lah orang-orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Macam-macam ikhwan. Al-hisab, macam-macam. Bahkan, ada di kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang tidak mendapatkan hisab. Mereka itu adalah 70 alfan min hadihil ummah yadkhuludal jannah bighairi hisabin wala azab. 70 ribu orang dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kepada Rabbnya. Yang pertama kan 70 ribu. Rasul meminta tambahan kepada Rabbnya. Disebutkan setiap 1000 ditambah 70 ribu lagi. Setiap 1000 ditambah 70 ribu lagi. Itu disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dan juga yang lainnya. Wahuwa sahih. Barakallahu fikum. Sehingga total semua berapa ikhwan? Di dalam sahihain, dalam Bukhari Muslim, yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab, 70 ribu orang. Rasul minta tambahan. Dari setiap 1000 ditambah 70 ribu orang lagi. Sehingga total semuanya barakallahu fikum 70 ribu dikalikan 70. Sama dengan 4.900.000 jiwa. Itu terhitung dari mulai zamannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai kiamat nanti. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barakallahu fikum, sifatnya mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Tidak pernah minta diruqyah. Mereka adalah orang yang tidak pernah berobat dengan besi panas kai. Mereka adalah orang yang tidak pernah tatayur anggapan sial dengan sesuatu. Dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Barakallahu fikum. Sehingga kaifiyatul hisab mukhtalifah. Berbeda-beda barakallahu fikum. Dan disebutkan tadi khonantina azakumullah oleh As-Safarini, yang mengurusi hisabnya hamba-hambanya ini adalah Allah Azza wa Jalla semata. Semuanya Allah yang menghisabnya. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami sebagai pihak yang menghisab mereka. Thumma inna alaina hisabahum, kata Allah. Kemudian atas kami hisabnya hamba-hamba tadi. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa alainal hisab, atas kami hisabnya hamba-hambanya. Juga dalam Bukhari Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Rabb-nya, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang menangani semuanya adalah Rabbul Alamin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semuanya akan dihisab, dan yang menghisabnya adalah Allah Azza wa Jalla. Khamdi wa azakumullah. Dibahas oleh para ulama terkait dengan siapa yang akan dihisab di yaumul qiyamah nanti. Ada perincian di sini, khamdi wa azakumullah. Perincian pembahasan di kalangan para ulama. Yang pertama ialah al-anbiya wal mursalin. Apakah nabi dan rasul akan dihisab? Ada khilaf di kalangan para ulama una. Pendapat yang rajih, khonatina azakumullah, bahwasanya para anbiya wal mursalin la yuhaun. Mereka tidak dihisab. Tetapi mereka nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka sampaikan dan tentang jawaban masing-masing umat atas apa yang mereka sampaikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Dan sungguh-sungguh kami akan menanyakan kepada orang-orang yang diutus kepada mereka nabi, dan sungguh-sungguh kami akan bertanya kepada para rasul. Al-A'raf yang ke-6. Sehingga para anbiya wal mursalin tidak dihisab. Tetapi mereka akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal tentang apa yang mereka sampaikan kepada umatnya. Dan akan ditanya, "Madza ujibtum?" Disebutkan di Al-Ma'idah 109 Allah mengatakan, "Yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum?" Pada hari Allah mengumpulkan para rasul, dan Allah mengatakan, "Madza ujibtum?" Apa yang disambut dari kalian? Apa yang diijabai untuk kalian dari umat-umat kalian? Ini pendapat yang hak, pendapat yang rajih, barakallahu fikum, yang dirajikan oleh Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, Asy-Syanqiti, dan yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Hadza wadih. Pembahasan yang lain selain para anbiya wal mursalin dari kalangan kaum mukminin, ini jelas dihisab dengan berbagai macam bentuk hisab, barakallahu fikum. Dikecualikan yang 70 ribu orang tadi, plus yang penambahan-penambahannya yang enggak dihisab dan langsung dimasukkan dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Barakallahu fikum. Kemudian ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan masalah al-kufar. Apakah orang-orang kafir akan dihisab? Jawabannya, qurratu a'yunin 'azzaakumullah, juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak dihisab, ada yang mengatakan dihisab. Pendapat yang rajih disebutkan oleh Syekh Ustaz Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan hisab orang-orang kafir adalah ardu a'malihim 'alaihim wa tawbihuhum 'alaiha. Memaparkan amal-amal mereka, lalu merendahkan, menghinakan mereka atas amal-amal tadi. Itu hisabnya mereka, ya Pak. Bukan menimbang amal baik dengan amal buruk, sebagaimana pada kaum mukminin yang timbangannya berat dengan amal baik, maka dia orang yang beruntung, yang ringan maka dia orang yang sengsara, itu mukminin. Orang-orang kafir, hisabnya ditampilkan, dipaparkan amal mereka, lalu direndahkan, dihinakan di hadapan semua makhluk yang ada, dan dikatakan haula illadzina kadzabu 'ala Allah. Yang kata beliau rahimahullah, kana al-hisab li bayani maratibil 'adzab. Hisabnya orang-orang kafir itu untuk menjelaskan tingkatan-tingkatan azabnya mereka. La li ajli dukhulihimul jannah, bukan dalam rangka untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Ini orang kafir barakallahu fikum. Sehingga ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masalah timbangan amal baik dan buruk itu semuanya fanatin azakumullah untuk orang-orang yang non kafir alias orang-orang yang muslim barakallahu fikum. Orang kafir tidak ada penimbangan amal baik amal buruk. Mereka semuanya enggak ada yang punya amal kebaikan ya ikhwan. Amalnya hancur, amalnya binasa, amalnya sirna, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bukan dengan hisab orang kafir, ialah dipermalukan. Ditampilkan amal mereka dipermalukan di hadapan semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla seperti yang disebutkan dalam hadis yang saya bacakan di atas. Barakallahu fikum. Dan yang kali pertama dihisab barakallahu fikum dari kalangan umat manusia adalah umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita umat Muhammad ini ikhwan al-akhirun al-awwalun. Umat yang terakhir tapi umat yang pertama kali dihisab. Umat yang kali pertama melewati sirat, jembatan. Umat yang kali pertama memasuki surga. Yang termasuk ahlul jannah. Nah, baru kemudian setelah itu barakallahu fikum umat-umat yang selain kita. Dan yang kali pertama dihisab dari amal-amal hamba yang berkaitan antara dia dengan Allah ialah sholatnya. Sholat ini yang kali pertama dihisab amal antara hamba dengan Allah. Adapun amaliyah antara sesama hamba yang kali pertama dihisab adalah masalah darah. Jadi antara hamba dengan hamba yang lain yang kali pertama dihisab masalah darah. Adapun amal yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla yang kali pertama dihisab adalah sholatnya. Itu untuk mengkompromikan antara dua riwayat yang mengatakan demikian. Rasul mengatakan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Rasulullah, "Awwalu ma yuqda bainan nas bid-dima." Yang kali pertama diputuskan di kalangan umat manusia adalah masalah darah. Ini antar manusia. Barakallahu fikum. Lalu mengatakan dalam berita yang lainnya lagi, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah shalatuh." Yang kali pertama dihisab pada amal hamba dari kiamat nanti adalah sholatnya. Ini terkait dengan dia dengan Allah Azza wa Jal. Kalau dia sholatnya sempurna, maka dicatat sempurna. Kalau sholatnya tidak sempurna, maka Allah mengatakan, lihat apakah hamba-hambaku memiliki sholat yang sunnah, yang tatawwu'. Maka sempurnakanlah kekurangan-kekurangan fardunya dengan sholat-sholat sunnahnya barakallahu fikum. Setelah itu baru amal-amal yang lain yang dihisab barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, muncul pertanyaan di kalangan para ulama una, pembahasan di kalangan para ulama una. Barakallahu fikum. Mata yakunul hisab? Kapan terjadinya hisab? Wa aina yakunul muhasabun? Dan di mana tempat orang yang dihisab nanti? Barakallahu fikum. Jawabannya qurratina azakumullah. Hisab itu terjadi setelah al-ba'ts wa nusyur. Itu jelas. Setelah dibangkitkannya ketika kiamat. Al-ba'ts wa nusyur. Yang kedua, ketika umat manusia sudah di padang mahsyar. Yang ketiga, ketika sudah terjadi asy-syafa'atul 'udhma, al-maqamul mahmud yang dibawakan tadi. Baik, hisab itu terjadi setelah mendapatkan buku amalan ataukah dapat buku amalan baru dihisab? Jawabannya kumulatina azakumullah, zahir Al-Quranul Karim menyebutkan bahwasannya hisab itu terjadi setelah masing-masing insan, masing-masing hamba mendapatkan catatan amalnya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Akan dibahas lebih rinci insyaAllah. Begitu selesai Al-Maqamul Mahmud, barakallahu fikum, maka akan dilemparkan, disebarkan ad-dawawin, buku-buku amalnya masing-masing hamba. Barakallahu fikum, semuanya mendapatkannya, baru terjadi yang namanya hisab. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya, nerima kitabnya dulu, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, baru kemudian hisab. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Hisab dulu, kitab dulu, baru kemudian hisab. Ini barakallahu fikum zahir yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti akan dirinci insyaallah taala terkait dengan proses penerimaan kitab pada masing-masing hamba. Barakallahu fikum. Yang kedua, ainal muhasabun. Di mana tempatnya orang dihisab nanti? Perlu diketahui kana mutina azzakumullah, ketika proses hisab umat manusia ini akan terpilah-pilah sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang kafir, rombongan orang kafir. Yang mukmin, rombongannya kaum mukminin. Barakallahu fikum. Sudah terpisah-pisah. Sebagaimana pada peristiwa mahsyar, mereka digiring kepada mahsyar, sudah terbedakan. Yang kafir jalan di atas wajahnya. Sementara yang lainnya enggak. Ketika hisab pun juga demikian, akan terpisah-pisah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Yasin ayat yang ke-59. Dan hendaklah kalian terpisah pada hari ini, wahai orang-orang yang mujrim, wahai orang-orang yang jahat. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam tafsirnya, yuqalu lahum hadha indal wukuf lissu'al hina yu'maru bi ahlil jannah ilal jannah. Ucapan tadi dikatakan kepada mereka ketika mereka akan ditanya, ketika ahlul jannah diperintahkan kepada jannah. Barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya An-Nihayah fil Filan wal Malahim menjelaskan ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak memutuskan di antara hamba-hambanya, in mazal kafiruna 'anil mu'minina fil mauqif, maka orang-orang kafir akan terpisah dari kalangan kaum mukminin di mauqif nanti. Di mauqif nanti, barakallahu fikum. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan orang-orang mukmin di sebelah kanan, orang-orang kafir di sebelah afwan. Orang-orang mukmin di sebelah kanan atau di hadapan Allah Azza wa Jal, yang kafir di sebelah kiri. Namun keterangan semacam itu perlu dalilnya ikhwanul fillah azzakumullah. Al-muhim yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, mereka semua akan terpisah-pisah. Yang kafir dengan kafir, yang mukmin dengan mukmin. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun." Ar-Rum ayat ke-14. Pada hari dibangkitkannya hari kiamat, mereka semua nanti akan terpecah belah. Mukmin dengan mukmin, kafir dengan kafir. Barakallahu fikum. Dan di antara keutamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka nanti akan dibangkitkan, akan dikirim kepada mahsyar dan akan digabungkan dengan imam mereka. Yauma nad'u kulla ummatin bi imamihim. Pada hari kami akan memanggil semua umat dengan imam-imam mereka sendiri-sendiri. Maka yang mukmin akan dipanggil dengan imam mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kafir akan dipanggil dengan imam mereka, yaitu iblis. Dan itu merupakan keutamaan khususnya untuk ahlul hadis, untuk ahlus sunnati wal jamaah, dikarenakan mereka adalah orang yang paling mengenal, yang paling paham, yang paling mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dimuliakan nanti bergabung dengan Rasul dan para sahabatnya, bergabung dengan kaum mukminin. Orang-orang kafir akan terhinakan ketika mereka semua akan bergabung dengan yang namanya iblis laknatullahi alaih. Dan masing-masing akan digabungkan dengan orang yang dia cintai. Fallahul musta'an. Ketika itulah ikhwanatina azakumullah, iblis laknatullahi alaih berlepas diri kepada atau dari orang-orang ikut dengan dia. Al-atba' wal-matbu'in, pengikut yang diikuti langsung berlepas diri. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah asbab di antara mereka. Barakallahu fikum. Ketika orang-orang kafir berusaha untuk mencari tokoh-tokoh mereka, meminta pertanggungjawaban atas semua yang ada, semuanya berlepas diri. Ketika mereka semuanya datang kepada iblis untuk pertanggungjawaban, iblis berlepas diri dari mereka semuanya. Kehinaan yang sangat, yang amat sangat, barakallahu fikum, menimpa mereka semua ketika dia berkiamah, sementara mukminin bergembira, bersuka cita, bergabung dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula para atba', para pengikutnya, para anbiya wal mursalin, bergabung dengan para nabi dan para rasul mereka alaihi wassalatu wassalam. Bahagia, bangga bergabung dengan para anbiya wal mursalin dengan iman yang ada pada mereka selama di dunia ini, fanamkina azakumullah. Sementara yang kafir, mereka semuanya, fanamkina azakumullah, sengsara, rendah, hina. Dia mulai kiamah dikatakan bergabung dengan iblis laknatullahi alaih. Di saat yang bersamaan iblis pun berlepas diri dari mereka. Tokoh-tokoh mereka berlepas diri dari mereka. Allahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Namanya. Ini sedikit terkait dengan masalah hisab. Dikarenakan hisab itu terjadi setelah dibagikan yang namanya ad-dawawin, barakallahu fikum. Maka perlu kita sampaikan lebih rinci pula, ya khonam tina azakumullah, proses diterimanya kitab-kitab amal. Kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian ditimbanglah apa yang kita amalkan, ditimbanglah masing-masing kita, ditimbanglah buku-buku catatan amal kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan nasud dawawin, terkait dengan masalah penyebaran buku-buku amal, barakallahu fikum, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang pertama disebutkan di Al-Haqqah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهُ إِلَى آخِرْ آيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ إِلَى آخِرْ آيَةِ. Disebutkan di situ, ada yang menerima kitab dengan tangan kanannya, ada yang menerima kitab dengan tangan kirinya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan di ayat yang lain, di surat Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Ada yang menerima kitab dengan tangan kanannya, ada yang menerima kitab di balik punggungnya. Disebutkan oleh para ulama, una barakallahu fikum, untuk orang-orang mukmin, mukminin, taqin, muhidin, salihin, untuk orang-orang yang beriman, barakallahu fikum, mereka akan menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Biyamini. Dia akan membaca kitabnya, bahagia dengan itu. Saking bahagianya dia meminta semua orang membaca buku dia. Ha umuqra'u kitabiyah. Baca, baca buku saya, baca buku saya. Adapun orang-orang kafir, mereka akan menerima kitab mereka dengan tangan kirinya di balik punggungnya. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan juga Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tangan kiri di balik punggungnya. Ada yang mengatakan dua cara. Iman dengan tangan kiri, wa iman di balik punggungnya. Hada wa hada. Itu semuanya untuk orang-orang kafir. Maka dia mengatakan, halaka anni sultaniyah. Maka hancurlah kekuasaanku pada hari ini. Dia tidak mau membaca buku dia, dan dia tidak akan membacakannya kepada siapapun. Dikarenakan diketahui sebagai orang yang sengsara dengan kekufurannya, dan dia menerima kitab dengan tangan kirinya. Yang menjadi pembahasan adalah orang-orang yang mati di atas kefasikannya belum sempat bertaubat. Orang yang mati di atas dosa besar belum sempat taubat. Ahlul maksiyah, ahlul dzunub, di yaumul qiyamah nanti mendapatkan kitab dengan apa? Apakah dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya? Disebutkan ya fanamtin azzakumullah ala as-safarini. Beliau mengatakan waqad jazamal mawardi bi annal masyhur أن الفاسق الذي مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه ثم حكى قولا بالوقف قال ولا قائل بأنه يأخذه بشماله. Al-Mawardi rahimahullah memastikan, menyampaikan dengan jazm, dengan pasti, bahwasanya pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, orang yang fasik, yang mati di atas kefasikannya, belum sempat bertaubat, jadi yang muslim ya, maka dia akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Kemudian belum menghikayatkan pendapat yang tawakuf, wallahu alam, kanan kiri wallahu alam tawakuf, dan belum mengatakan selain itu, wala qaila bi annahu ya'khudhuhu bi shimali, dan tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat dia akan mengambil dengan tangan kirinya. Sehingga untuk yang tangan kanan, mukmin, baik dia mukmin yang bertakwa kepada Allah atau yang mukmin yang fasik, menunjukkan dia tidak akan abadi di neraka selama-lamanya. Adapun yang kafir, dengan tangan kirinya, di balik punggungnya, atau ada yang mengatakan tangan kirinya, ada yang dengan di balik punggungnya, hadza wa hadza barakallahu fikum. Sehingga ketika itu kana fina azakumullah, semuanya jelas. Mendapatkan kitabnya masing-masing. Mendapatkan suhufnya masing-masing. Setelah itu baru kemudian dihisab sesuai dengan kitabnya tadi. Dengan apa yang dirincikan tadi para kelafikum terkait dengan babul hisab. Ketika dihisab, mereka terpisah. Yang mukmin mukmin sendiri, yang kafir-kafir sendiri. Barakallahu. Setelah itu baru kemudian adanya al-mizan. Adanya al-mizan. Timbangan yang akan menimbang mereka semua di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang yang beruntung. Adapun yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang yang merugi diri mereka dan kekal dalam neraka jahanam. Prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, al-mizan wahid. Mizan, timbangan cuma satu. Ini yang rajih. Adapun disebutkan dalam bentuk jamak dalam ayat atau dalil yang lainnya, itu ditinjau dari sisi yang ditimbang. Jadi paham ya? Al-mizan wahid, timbangan cuma satu, tapi yang ditimbang banyak. Sehingga disebutkan dalam bentuk jamak dalam Al-Qur'an. Hadza huwa rajih. Dari pendapatnya para ulama, una yakuna fitna azzakumullah. Prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, al-mizan lahu kifatan. Mizan memiliki dua, namanya apa? Bukan. Yang dua ini. Daun timbang. Kok daun? Nama daun timbang? Hah? Yang untuk menimbang sesuatu ya, Pak. Kifah. Memiliki dua kifah. Ini tegas disebutkan dalam hadis. Hadis al-Bitaqah. Hadis terkait dengan orang yang. Anda akan saya bacakan dengan panjang. Hadis al-Bitaqah ya, Pak. Menimbang amal kebaikan dan amal kejelekan. Lahu kifatan. Adapun yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya mizan memiliki lisan. Al-lisan bukan lisan anggota tubuh ya, Pak. Tapi lisannya timbangan. Nah, yang tinggi itu ya, Pak. Jadi timbangan, kemudian ada dua neracanya atau dua daun timbang tadi itu. Terkait dengan lisan barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau mengatakan terkait dengan lisan, tidak ada satu hadis pun yang marfu' sampai Rasulullah SAW. La sahih wa la da'if. Sahih, da'if, tidak ada yang marfu'. Yang ada hanya athar dari Ibn Abbas, itu pun tidak sahih. Juga diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri, juga tidak sahih. Sehingga terkait dengan masalah lisan, tidak ada yang sahih sedikit pun, barakallahu fikum. Namun, para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka menukil kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Al-mizan lahu kifatani wa lisan. Mizan punya dua daun timbangan dan satu lisan. Sementara Syekh Rabi mengatakan, barakallahu fikum, karena tidak ada yang sahih riwayatnya, gak ada pentingnya kita mengatakan punya lisan, gak punya lisan. Al-muhim, dia timbangannya hakiki, bukan timbangan khayali yang memiliki dua kifah digunakan untuk menimbang amal baik amal buruk. Selesai. Punya lisan, tidak punya lisan, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Tetapi para ulama kita menetapkan kesepakatan barakallahu fikum bahwasanya memiliki al-lisan. As-Sabarini menukil demikian. Wa na'aqada ijma'u ahlil haqi minal muslimina alaih. Dan telah tetap kesepakatan para ulama ahlul haq dari kalangan kaum muslimin tentang masalah itu. Mizan satu, kemudian memiliki dua kifah dan satu lisan. Barakallahu fikum. Terkait yang ditimbang wanatina azakumullah ialah banyak. Yang ditimbang wanatina azakumullah ada tiga. Yang ditimbang itu ada tiga. Yang pertama yang konfetina azakumullah ialah amalannya. Yang ditimbang yang pertama adalah amalannya. Bukan dia mengatakan amal itu kan benda abstrak. Kok ditimbang? Jawabannya konfetina azakumullah, seorang mukmin itu gampang. Punya prinsip sami'na wa shadaqna. Ketika Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam memberitakan amal akan ditimbang, gampang aja. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Sesuatu yang tadinya abstrak dibikin konkret. Nah gitu ya. Allah maha kuasa. Tinggal kamu katakan sami'na wa shadaqna. Amanna. Kita beriman ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya amal timbang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ilal rahman khafifatani alal lisan faqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan, berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada apa? Yang kedua, yang ditimbang adalah orangnya. Al-amil. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, "Innahu la ya'ti birrajulil 'azimis samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Sungguh akan didatangkan, sungguh akan didatangkan seseorang laki-laki yang besar, yang gemuk di yaumul qiyamah nanti, tetapi tidak seberat sayap nyamuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Teman-teman tahu yang namanya nyamuk ya kan? Berapa kilo timbangannya ya kan? Yalah, enggak sampai berapa gram. Bukan nyamuknya, tapi sayap nyamuknya. Ini orang kafir. Allah mengatakan, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Maka kami tidak akan mendirikan timbangan untuk mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Imam Ahmad dan yang lainnya wahu sahih. Barakallahu fikum. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau pernah hendak mengambil akar siwak dari pohon arak. Beliau seorang sahabat yang kecil betisnya. Yang kecil kedua betisnya. Ketika beliau lagi mengambil yang namanya siwak di pohon arak, tiba-tiba angin berhembus. Beliau pun terguncang-guncang gitu. Beliaunya terguncang-guncang dengan angin tadi itu. Para sahabat yang ada tertawa. Fadhahikal qaumu bih. Mereka tertawa melihat kondisi seperti itu. Katanya Rasulullah, mimma tadhakun. Dari apa kamu tertawa? Apa yang kamu tertawakan? Mereka mengatakan, ya Nabi Allah, min diqqatis saqai. Kami tertawa dikarenakan kecilnya betisnya beliau ini ya Rasulullah. Rasul mengatakan, walladhi nafsi biyadih. Sungguh demi Allah, lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di yaumul qiyamah nanti dalam timbangan daripada gunung Uhud. Luar biasa. Keutamanya beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Intinya apa ya kan? Intinya yang ditimbang juga adalah amilnya, pelakunya. Yang ketiga, yang ditimbang adalah catatan amal. Sahihnya antum. Dawawin wa kitab al-amal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang. Disebut dengan hadithul bitaqah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhumah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dalam as-sahihul musnad. Mimma laysa fi sahihain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil tersendiri seseorang laki-laki dari umatku. Dipanggil di hadapan ru'usul khalaiq, di hadapan semua makhluk di yaumul qiyamah nanti. Kemudian dibentangkan di depannya is'atun wa tis'ina sijilla. Dibentangkan di depan dia 99 gulung isinya amal dia. 99 gulungan catatan amal dia. Kullu sijillin madal basar. Setiap gulungan itu kalau dihamparkan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Isinya itu barakallahu fikum jelek semuanya. Maka dikatakan kepada dia, atul kiru min hadza syai'a. Apa kamu mengingkari ini semuanya? Adzalamaka katabati al-hafizun. Apakah para malaikatku yang mencatat, yang menjaga amal kamu, mendzalimi kamu? dan mengatakan la ya Rab, tidak wahai Rab. Ketika itu tidak ada dusta, tidak ada makar, tidak ada wahai Rabbu. Dikatakan afalaka uzur, apa kamu punya uzur, punya alasan? Dia mengatakan la ya Rab, tidak ada wahai Rabbu. Sudah pasrah ya ikhwan. Maka Allah mengatakan bala inna laka indana hasanah. Ya, kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami. Dan tidak ada kezaliman atas dirimu pada hari ini. Maka dikeluarkanlah yang namanya bitokoh. Kartu. Isinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Isinya dua kalimat, syahadatain. Maka dikatakan, uhdur waznak, hadiri proses penimbangan awal kamu ini. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbu, ma hadihil bitaka, ma hadihi sijillat. Wahai Rabbu, apa fungsinya satu kartu ini dibandingkan dengan gulungan-gulungan yang banyak tadi itu. Maka Allah mengatakan, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatudu'u sijillatu fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah. Maka gulungan yang banyak tadi diletakkan dalam sebuah daun timbangan, sementara bitaqah kartu tadi dalam daun timbangan yang lain. Fatashat as-sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka gulungan-gulungan tadi pun langsung ringan terbang ke atas, dan yang berat adalah bitaqah tadi, kartu yang berisikan syahadatain tadi. Rasul mengatakan wala yathqulu ma'asmillahi syai', tidak ada sesuatu pun yang bisa berat bersama dengan nama Allah azza wajal. Maka dia pun dimaafkan dan dimasukkan dalam surganya Allah azza wajal. Menunjukkan apa ya kawan? Satu, mizan punya dua kifah, kifah wa kifah. Dan yang kedua, bahwa yang ditimbang nanti adalah di samping amalannya, di samping orangnya, yang ditimbang nanti juga adalah sahifah amalnya, kitab-kitab amalnya. Barakallahu fikum. Maka yang mukmin akan berbahagia, yang kafir akan semakin sengsara. Barakallahu fikum. Setelah itu ikhwan fillah azakumullah, barakallahu fikum, ada pembahasan yang lain terkait dengan permasalahan yang lainnya insyaallah taala. Ada sirat, ada haud, ada syafaah, dan juga yang lain-lainnya insyaallah akan kita kaji pada kesempatan berikutnya ba'da istirahat nanti insyaallah. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin tafadhalu hafizakumullah.